kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi pangkuan ibu pertiwi dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran dan kemunafikan. Kesabaran, aha o ya o ya o, tegakkan keimanan, aha o ya o ya o, jaga persatuan, aha o ya o ya o, hindarkan perpecahan. Kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi